bermain kembali bersama New Arvita Express the Music Wenamas. Ayu Wulandari yang lagi galau, buat NFC semuanya terima kasih. Selamat malam. Jatuh air mataku bila ku ingatmu. Ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu bukanlah milikku lagi. Berakhir sudah cintaku dengan diriku. Kau memilih dirinya bukan diriku. Sakit, sakit hatiku. Terima kasih.